Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khaira. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma huwa ahduh amma ba'd. Ingkang kula hormati lan kula mulyakaken segenap para habaib dzurriyatur rasul sallallahu alaihi wasallam ingkang saged rawuh dalu menika wabil khusus dumateng pimpinan majelis Ar-Ridwan Habib Ahmad Jamal bin Thoha Ba'aqil ugi para sesepuh para ulama ingkang alhamdulillah kula kathah tepang khususe ingkang asli saking Randu Agung para alim ulama saking pundi mawon panjenengan ingkang saged rawuh. Alhamdulillah syukur dumateng Allah. Allah memudahkan kula panjenengan sedaya untuk hadir wonten majelis untuk mengingat kelahirane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang kula panjenengan sedaya mboten gadah alasan sebagai muslim untuk mboten cinta nang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan gak duwe alasan untuk tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama muslim, selama waras, maka kula panjenengan sedaya harus cinta nang Nabi Muhammad. Untuk kula panjenengan sedaya manfaatine Nabi Muhammad gak butuh dicintai, wis dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun milihaken Nabi Muhammad untuk dados figur kula panjenengan sedaya. Figur niku semerapan panjenengan. Figur niku idola. Idola niku panutan. Allah berfirman ingkang ojo dilalekno niki dua kata nih. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Apal kabeh? Uswatun hasanah, contoh utawi toladan ingkang sae. Sing milih sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nek Allah sing milih gak bakal keliru, pasti bener. Allah sing duwe langit, Allah sing gadah bumi, Allah sing gadah dunya, Allah sing gadah akhirat. Allah sing nyiptakaken jaler estri sedaya Allah Subhanahu. Allah paling eru wong nek selamat kepengin selamat ku niru Nabi Muhammad. Pasti panjenengan selamat. Contoh napa sing panjenengan kepingin contoh saking Rasulullah sedaya wonten. Mulai pekerjaan ngadepi arek cilik, ngadepi binatang, ngadepi musuh, ngadepi kanca, ngadepi sahabat, mboten wonten makhluke Allah sing luwe saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan wonten teng Maulid dia ulama niki man lahul husnu tajamma. Di Rasulullah yang semua keindahan itu terkumpulkan. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang wong niku kepingin dijak saake-akene untuk mlebu Islam walaupun tiang Yahudi niku dipikirakan. Wonten setunggal tiang tonggone Nabi Muhammad niku Yahudi. Pas wayahe mati Nabi Muhammad niku mular. Napa kok mular? Gare Kanjeng Nabi, aku kok gak sempet nglebokno tonggoku iki Islam sehingga dia mati dalam kekafiran. Yahudi dipikir Nabi Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngejak wong ate nang Islam gak harus nuwun sewu. Rasulullah dengan segala daya upaya selama tidak melanggar peraturan Allah Nabi Muhammad turun. Walaupun dengan repot dibelani perang. Dibelani hijrah 800 kilo, 800 kilo, Pak. Nek samangkin lawang Jakarta numpak pesawat diluk sampai. Lah waktu itu panasi padang pasir, panasi srengenge, panas iklim teng mriko, kadang-kadang sampai 50 derajat. 50 derajat niku separone banyu umep. Panasnya hawa, waduh memang di juru masjid itu rodok panas. Karena apa panik, panasnya, panasnya Arab mereka. Rasulullah hijrah untuk panjenengan sedaya. Wonten Nabi Muhammad ngejak wong siji melbu Islam. Nek dibelani sampai gulat, dibelani gulat nih Rasulullah SAW. Rasulullah ini fisiknya itu atletis, Pak. Semerap atletis sampean. Wis koyo atletis iku dempal. Lho nggih. Aja sampean pikir Rasulullah niku Rasulullah fisiknya itu sempurna. Bahunya kekar. Niki teng kitab lho. Lengane dempal. Dempal sing sehat. Iki niki tangan sing ngandap niki. Tulangnya besar dan kuat. Rambutnya kadang pendek, kadang potong cepak, kadang bainal jumati wal wafroh antara kuping nan pundak teng mriki. Tapi nek Kanjeng Nabi pantes, Pak. Pantes. Jenggotnya yang mulia disureni dirapekno. Sampeyan kepingin melok sunai Kanjeng Nabi sing jaler. Mikul apa sunah ya? Dawakno jenggot kok gundulan kabeh ngene wong. Dawakno jenggot itu ono, Pak. Nek ding didawakno kumis e kene dicukur iku polisi. Lho iya cek sangar, cek wedi sampean. Tenan Nabi Muhammad kene dicukur, kene didawakno. Nggih kula contohaken nggih sampean ngali kula niki. Masih tamen 17 niki. Sampeyan tinggal Habib Jamal iki. Masyaallah, sallallahu alaihi Muhammad. Dicukur kene. Nah niku sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah panjenengan iki kok tak delok gundulan. Siap ndawakno jenggot. Lah yo ngono. Muli tuku lidah buaya sampean. Gobroten lidah buaya. Lho cok guyu serius iki, Pak. Wong gak guyu, aku gak guyon iki serius. Ndawakno jenggot. Jenggot niki, Pak, nggih sunah sing sampean tilem oleh ganjaran nang jero ceding. Oleh ganjaran sampean sepeda motoran. Lho wong nempel terus sunai. Tak ngoten nah. Nggih napa nggih? Siap meni didawakno. Insyaallah. Tapi sing rapi. Aja jare Habib Jamal PJMM. Aja sing rapi, sing rapi. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kula niru panjenengan niru sapa? Kanjeng Nabi sampe jinting dinten melampah teng Mekah ketok setunggaling tiang non muslim jenenge Rukanah. Rukanah katik rok kudu Yukanah. Rukanah Rukanah niku jago gulat, champions of Arab. Lho iya sampean buka kitab Wasailul Wusul wonten Sarai Wasailul Wusul Muntahasul wonten luwih dawa malih sak keluarga iku pegulat kabeh. Pegulat niku biasane lak jembrak korak biasane lak ngoten lah. Rasulullah melampah. Sampai niki cerita yo napa usahane Kanjeng Nabi ngejak wong siji nang Islam. Usahane Kanjeng Nabi niki cerita sing mugi-mugi panjenengan eling. Cek panjenengan eling bahwa Nabi Muhammad usahane mati-matian untuk kula panjenengan sedoyo. Ketok Rukanah dijak ngomong, "Wahai Rukanah, sampean gak mlebu Islam ta? Syahadato Allah niku Tuhan panjenengan, aku Rasul panjenengan." Jarene Rukanah, buktine apa nek sampean tepak Rukanah niki juarane Arab. Tadi waktu niku teng kitab Muntahasul disarahaken napa? Rukanah niku tiange balak-balik diparani tiang saking Syam, saking Mesir, saking koyok tanding tinju ngoten lho. Arab versus Yaman. Sing ngoten niku. Didumoso wong luar negeri dan juaranya selalu Rukanah, gak ono sing ngalahken Rukanah. Wonten pegulat pisan jenenge Abul Aswad Al-Jumahi. Nek wis ngadeg dhuwure kulit sapi dure kulit sapi ngeten. Ucuke dijegel wong 20 ditarik, kudu wonge sing geblak, kulite sing suwe. Saking kuwate kuda-kuda. Lho, tiyang pegulat sing ngoten, ketemu Nabi Muhammad, jare Nabi Muhammad aimul bua Islam. Jare Rukanah, buktine apa aku kok percaya nek gulat aku menang, wani sampean mlebu Islam? Jare Rukanah. Lho, gak keliru ta. Sopo iki? Iki Rukanah. Jare Kanjeng Nabi, nek panjenengan kalah mlebu Islam. Lho, ati ngejak wong siji dibelani gulat. Dadi panjenengan usaha teko ado teko ngeten iki sik gak ana apa-apane mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking kuwate kepingin ngejak wong selamat nang swarga siji niku lho diuber. Padahal non muslim niki. Lah napa maneh sing kados panjenengan apa gak luwe diuber mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki wong kafir diparani. Didelok siap-siap apa tahiyat jare Rasulullah. Kaget Rukanah aku dikon siap-siap. Tahiyat atau siap. Begitu padha maju langsung woro-woro Rukanah iki ketok langit pisanan. Dibanting mek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak kroso saking cepet dibantingane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guduk karomah lho Pak. Guduk pagernusa lho niki. Butuh tenaga dalam niki, fisik. Lah nek delok potongan rukanah pegulat. Lah nek Nabi Muhammad kelambine bersih, senyum selalu mengembang, keringete mambu minyak mesik, wajahnya putih, berkilauan, bercahaya. Rukanah heran, kok mormor ketok langit jane. Ngadeg, durung siap aku mang rek. Jare Rukanah. Mana ya jari Kanjeng Nabi, siap-siap kok, lu siap, rodok mulai perhatian nih, maju malik, ketok langit mana ya sana, wis ngeblak di isor, ngadek mana, saiki serius aku. Padahal mulai mangwis kal, dan yang ketiga kalinya juga dibanting oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai tinggali, ya nopo coro dakwai Rasulullah, musuh wong sing seneng gulat, dijak gulat. Gak wong sing gulat, inna allaha wa malaikat mbaten. Iki wong seneng gulat, dikalakno gulat, akhirnya Rukanah pun mlebu Islam. Dan anaknya pun juga nantang nang Nabi Muhammad, malah nggo kambing 300. Sepisan sak bandingan Kanjeng Nabi 100. Lho nggih, dan kalah semua sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belani wong siji sampai belani gulat. Padahal wong kafir ini akhirnya masuk Islam juga Rukanah nih. Niku nang wong kafir nguberi koyo ngoten. Lah napa maneh nang panjenengan insyaallah. Panjenengan sapa sing teng mriki gak siap nek nyawane dijoli nyawane Kanjeng Nabi. Siap kabeh. Nek misale nyawa panjenengan untuk taruhannya gawe nyawane Kanjeng Nabi, panjenengan kula yakin bakal setor nyawa kabeh belani Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek nang arek cilik sayang. Iki pimpinane dunia akhirat to, Pak. Kudu pejabat biasa. Melaku ketok anak arek cilik ndepis, klambine ya suwe-suwe. Jembrak gak duwe duwe. Kudu sumpek ngoten. Lah arek liya wae riyo ni riyadin niku. Waktu riyayane. Minggir teng mriku arek akeh playon penjilaan. Arek siji ndepis to meniku. Jarine Kanjeng Nabi. Nek misale saiki ana aku lo ketemu arek kaya ngoten, apa kon-kon nangis. Kula niki arek yatim, Ustaz doakno selamat. Assalamualaikum, tak tinggal. Niku nek kula, nek Nabi Muhammad mboten, ketok ngoten diparani. Apa kon kok nangis? Abah kula mati wayahe perang jihad bareng panjenengan. Mati syahid bareng panjenengan. Kula mboten gadah bapak, gak duwe dhuwit, gak duwe klambi anyar. Lah arek-arek niku klambine anyar ya duwe bapak ya duwe dhuwit. Ya napa jawabane Kanjeng Nabi? Sampeyan gelem ah, bapak anyar. Wong arek cilik. Purun. Kon gelem oleh dhuwit. Purun. Kon gelem duwe klambi anyar, gelem. Ayo melok nang omah. Dituntun. Arek cilik sing dolan iki heran. Loh digandeng Nabi Muhammad rek. Jare arek cilik-cilik iku mandi gandeng Nabi Muhammad. Digawa nang omahe, digawa mlebu ana Siti Khadijah, ana Siti Fatimah. Ya napa? Akhlake Kanjeng Nabi nang arek yatim. Wis. Aku saiki dadi bapakmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya bunga arek iki wae. Ya napa sih? Diangkat anak ambek Rasulullah dan arek iki ro, iki Nabi Muhammad ro. Walhamdulillah. Siti Khadijah. Siti Khadijah niku ayu, soge. Cara sak mangke niku miliuner. Akhlak saya, guyu akhlak dan sangat mulia Siti Khadijah. Iki saiki ibumu. Siti Fatimah iki mbak yumu. Gak duwe-duwe, gak duwe. Gak duwe kelambi, jupono kelambi anyar. Wis duli nombi arek-arek mali. Metu toko oman iku berbunga-bunga. Sing mang metune sumpek, metune dengan berbunga-bunga. Dulin mbak arek-arek wau. Cari arek-arek lu kan kok pede melok dulin mbak wawaan. Oh mang aku gak duwe bapak, saya aku duwe bapak. Lho sing ndi bapakmu? Nabi Muhammad bapakku. Jare arek cilik-cilik, waduh coba bapakku mati pisan kuwi. Lho asli niki critane ngoten. Coba bapakku mati pisan ben aku dipek anak ben Nabi Muhammad. Arek cilik-cilik wis saking cintai ben Nabi Muhammad sampai rela bapak itu dadi tebusan. Lho niki saya setu, Pak. Saya setu niki. Ya napa akhlake Kanjeng Nabi tak arek cilik ngoten. Nah wong lanang panjenengan ya nopo kira-kira. Nopo gak cinta Kanjeng Nabi teng panjenengan? Cinta pasti 100%. Zaman rusak akeh wong mauludan kaya ngoten pasti Rasulullah cinta teng panjenengan. Lah ya nopo kula panjenengan sedaya cinta nang Nabi Muhammad. Rasulullah seneng nek sampean salat 5 waktu. Seneng no Kanjeng Nabi dengan salat 5 waktu antum. Kadang-kadang wonten tiyang niku seneng mauludan tapi gak gelem salat. Wonten napa mboten? Oh. Ana sing seneng tahlilan, wayahe tahlilan mecok melok ngecek son, tes 1 2. Tapi gak sembahyang. mayanfa tahlilmu wala mauludmu mayanfa. Salatmu cangkepono ambek mauludan. Ngoten, Rasulullah seneng nek sampean salat 5 waktu. Rasulullah seneng nek sampean bakti wong tuwa loro. Rasulullah seneng nek panjenengan ngedohi khomer. Dadi wong muslim wong Indonesia ojone ndek khomer, Pak. Khomer niku rib niku, Pak. Umak itreng rib, ah. Hah? Rib iku khomer bir niku lho. Ngombe bir. Wong Indonesia iku gak pantes ngombe khomer. Ojo. Vodka niku lak ngombean khomer, ah. Vodka, nggih. Iku mbene wong pundi? Wong Rusia. Wong Rusia iku kafir. Putih ganteng wong Rusia niku. Kafir tapi wis jarno ngombe khomer pantes. Wong Rusia ngombe khomer ku pantes. Putih ganteng ngombe khomer mesisan kok nang neraka dhewe. Lah nek wong Islam wong Indonesia koyo gak pantes nek ngombe vodka iku, gak pantes. Ono kairun pinggir kali omahe. Ngombe vodka lah gak pantes ah. Gak pantes sing dicekel ambek sing ngombe gak gak match, gak mas, gak pak, gak matching, gak matching. Gak matching blas. Wong kados kula panjenengan sedaya iki ngombe sinom, temulawak. Lho iya iku ombean pantes. Delok ta? Misale kula ngombe temulawak teko pinggir lak pantesan. Temulawak beras kencur, iku ombene soda gembira. Homer gak pantes. Blas, gak pantes. Ayo dono homer, monggo salat 5 waktu, bakti nang wong tuwa, akhlak arek cilik, hadir maulid. Mugi-mugi Allah lan Rasul cinta dumateng kula panjenengan sedaya. Nedhi sepunten ingkang kathah nek wonten salah ucap kula dumateng para habaib sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.